ras, agama. Ada banyak di kolong dunia, Indonesia salah satunya. Kita kaya, tak mungkin itu dibuat menjadi satu dan sama. Tapi ia bisa jadi satu kesatuan dan indah. Kalau tiap suku dengan keunggulan kelebihan budayanya melengkapi sisi A, yang lain sisi B, yang lain sisi C, betapa indah, luar biasa. Jika saja semua agama bahu-membahu dengan segala keyakinannya, menghormati satu dengan lainnya, betapa hidup kita menjadi hidup yang patut digugu dan ditiru. Yang diperlukan hanyalah tanggung jawab dalam hidup, berbudaya dan beragama. Membangun kehidupan di perbedaan memang menuntut kedewasaan, kemanusiaan. Tapi bukan tak bisa, justru itu menjadi potensi yang luar biasa. Ayo kita berbudaya dan beragama. Karena orang berbudaya tanpa agama sungguh tak bisa membayangkannya. Dan orang beragama mana mungkin hidup tanpa budaya yang bisa dipertanggungjawabkannya. Kedua-duanya akan muncul menjadi identitas yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Sehingga sekalipun berbeda budaya dan agama, kita akan kaya sebagai anak manusia. Bertanggung jawab itu memang indah. Bersama saya, Bigman Sirait.